تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتاب فك الأسماء الحسنى: فكما أن دفع الجوع والعطس بالأكل والشرب لا ينافي الإيمان بقوله والذي هو يطعمني ويسكين، فكذلك دفع المرض بالعلاج النافع والدواء المفيد لا ينافي الإيمان بقوله وإذا مرضت فهو يشفين، بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نسبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، والتي تعطيلها قدح في التوكل نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. Ikhwati fillah, masih dalam penjelasan tentang nama Allah Asy-Syafi. Dialah sang penyembuh yang menyembuhkan manusia dari segala macam penyakitnya. Adapun obat, adapun dokter, adapun terapi, semua adalah merupakan sebab yang jika Allah kehendaki dengan sebab itu akan tercapai kesembuhan. Bila tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan tercapai kesembuhan. Maka semua kembali dan terpulang kepada Allah Jalla wa'ala. Namun demikian, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar, mengambil sebab tersebut. Dan Allah telah mengatur dalam urusan agama maupun dunia hukum sebab dan akibat. Dengan sebab ini akan terjadi akibat ini. Walaupun terkadang sebab tidak berfungsi, namun ghalibnya Allah telah mengatur segalanya dengan hukum sebab dan akibat. Kata Allah, fa'atbi'is sababa, maka ikutilah sebab. Berkata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, fakama anna daf'al ju'i wal 'atashi bil akli wa syurbi la yunafil iman, sebagaimana seseorang untuk menolak haus dan lapar dengan makan dan dengan minum itu tidak dianggap menafikan keimanan atau menafikan tawakal. Biqaulihi, ya, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wallazi yut'imuni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Tuhan yang telah memberikanku makan dan memberikan aku minum. Makan dan minum adalah upaya ikhtiar kita, tapi semua hal demikian Allah yang telah menentukannya. Dan dengan sebab itulah kita menghilangkan dahaga dan menghilangkan lapar. Ini semua tak bertentangan dengan firman Allah, dialah yang memberiku makan dan memberiku minum dengan kita ya berikhtiar untuk makan dan minum. Demikian juga menolak penyakit dengan terapi, ya, dengan pengobatan, dengan obat yang bermanfaat, tidak bertentangan dengan iman. Tak bertentangan dengan firman Allah yang mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit maka dia yang menyembuhkanku. Bahkan sebenarnya tak akan sempurna hakikat tawakal kecuali dengan upaya mengambil sebab-sebab yang telah Allah jadikan. Dengan sebab-sebab tersebut terwujudlah efeknya, baik secara ketentuan takdir, ya, yang sifatnya umum al-qadari ataupun syar'i. Yang mana meniadakan sebab ini sama dengan, ya, mencela atau celaan terhadap tawakal manusia. Barang siapa yang tak mengambil sebab, nah, maka dia tak sempurna tawakalnya. Sebagian orang-orang pergi di zaman Umar bin Khattab ke Baitullahil Haram, pergi haji tanpa bekal. Mereka mengatakan nahnu mutawakkiluna 'ala Allah, kami bertawakal kepada Allah. Maka kata Umar, bukan itu tawakal, itu namanya tawakul. Mutawakilun, kalian orang-orang yang menyepelekan sebab, tidak mengambil sebab. Ini adalah perkara yang bertentangan dengan perintah agama. Allah menyuruh kita berbekal, kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Ayat ini berkaitan dengan haji. Sementara mereka pergi tanpa membawa bekal. Maka orang yang tidak mengambil sebab, ya, maka tercela tawakalnya. Bagaimana kita ketahui kalau ada orang berkata, apabila takdirkan aku akan punya keturunan, aku akan punya keturunan. Ya, namun dia tidak menikah. Kita katakan ini ucapanmu, ucapan yang batil. Bagaimana kau akan punya anak sementara engkau tak menikah? Sama dengan ucapanmu, jika Allah inginkan aku kenyang, aku kenyang. Tapi engkau tidak mengambil sebab, engkau tak makan. Demikian juga dengan perkara perobatan, pengobatan. Naam. Wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam, li kulli da'in dawa'un, taqwiyatun li nafsil maridi wa tabib, wa hassun ala talabi dhalika ad-dawa'i wa at-taftisi alayhi wal bahsi anhu. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه ويندر هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك مبسوطا في فصل بعنوان الطب النبوي من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. Dan dalam perkataan Nabi, لكل داء دواء, setiap penyakit itu ada obatnya. Merupakan motivasi yang menguatkan diri orang sakit. Dan para dokter, anjuran agar mereka berusaha mencari obat, ya, ramuan, racikan yang sekiranya dapat menghilangkan penyakit tersebut. Agar mereka berupaya, karena Allah telah mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Maka mereka berusaha mencari, mencari, mencari. Dokter dan timnya, orang-orang yang berkaitan dengan pengobatan, berusaha mencari obat, ya, para herbalis pun demikian. Dan itu semua bagian daripada upaya dan adalah merupakan petunjuk Nabi SAW dalam berobat, ya. Khususnya Nabi SAW berobat ketika sakit, memerintahkan kepada orang-orang yang terkena sakit, penyakit dari keluarganya, sahabat-sahabatnya, agar mereka berobat. Dan yunzuru hadyu fi dzalik mabsutan, untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi SAW secara luas dalam masalah pengobatan, maka hendaklah membaca kitab Al-Qayyim yang bernama At-Tibbun Nabawi, adalah merupakan bagian daripada kitab besarnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ya, Ibnu Qayyim memiliki kitab namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bekal kembali, ya, dalam mengikuti petunjuk sebaik-baik manusia. Kitab Zadul Ma'ad ini, kitab yang begitu indahnya, begitu bagusnya, dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perjalanan pergi haji ke kota Mekah. Selama dalam perjalanan tersebut, beliau menghadirkan kitab Zadul Ma'ad ini dalam sebagian cetakan, dia 5 jilid Zadul Ma'ad fi Hadi Khalibat, menceritakan bagaimana petunjuk Nabi dalam segala hal, dalam segala macam perkara-perkara ibadah, ya, dan perkara-perkara urusan duniawi. Dia menyebutkan kitab tersebut, dan di antara isi kitab tersebut ada dikhususkan satu kitab, kitab yang terakhir, pembahasan tentang bagaimana pengobatan Nabi, At-Tibbun Nabawi. Naam. Summa innal wajiba 'ala al-'abdi an ya'rifa fi ma yata'allaqu bil asbabi umuran thalasah. Ahaduhuma an la yaj'ala minha sababan illa ma sabata annahu sababun syar'an aw qadran. Naam. Kemudian kata Syekh Razzaq, kewajiban seorang hamba dalam mencari sebab, berupaya untuk mencari terapi, ya, yang berkaitan dengan sebab ini, ada 3 hal yang harus dan wajib diketahui seorang hamba. Tidak boleh tidak. Kalau dia tak mengetahuinya, rusak. Yang pertama, an la yaj'al minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadran. Jangan dia menjadikan sesuatu perkara sebagai sebab kesembuhan sementara atau kecuali yang memang telah Allah tetapkan sebagai sebab kesembuhan, baik secara syarak, ya, ketentuan perintah-perintah Allah SWT agar seorang contohnya menterapi dengan apa-apa yang telah terdapat khasiatnya dalam, ya, sunnah dalam Quran, seperti berobat dengan al-habbatus sauda, ya. Tadi menyebutkan bahwa tentang habbatus sauda adalah daun, dawaun li kulli da' ilal haram. Dialah merupakan obat bagi segala penyakit kecuali penyakit tua. Ya, menterapi diri dengan madu, ya, sebagaimana seorang mengeluhkan tentang perutnya yang bermasalah, maka Nabi suruh dia untuk minum madu. Kemudian datang kawan dengan, ya Rasulullah, semakin parah menceritnya, kata Nabi, suruh dia minum madu. Datang dia lagi, ya Rasulullah, semakin parah menceritnya, kata Nabi, suruh dia minum madu. Ya, kata Nabi SAW, takkan mungkin Allah salah. Kada babatnu akhika, perut saudaramu itu yang bermasalah. Setelah itu dia datang, ya Rasulullah, telah sembuh. Ini adalah merupakan terapi yang syar'i yang Allah jadikan sebagai sebab. Ya, contoh lainnya adalah zam-zam. Ya, kata Nabi tentang zam-zam, ta'amu tu'amin wa shifa'u ayyin. Dia adalah merupakan makanan yang mengenyangkan dan terapi kesembuhan. Maka kita pun berobat dengan zam-zam yang telah Allah jadikan sebagai ketentuan syar'i sebab untuk mencari kesembuhan. Dan hal-hal lainnya, ya, berbekam itu sebab syar'i, ya, ta'nu bil mihjan, ini sebab-sebab syar'i. Maka dalam masalah pengobatan adalah seseorang mencari sebab-sebab yang memang Allah jadikan sebagai sebab secara syar'i ataupun qadari, tentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa bagian daripada sebab yang kita diperintahkan untuk, ya, meminta kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Ruqyah juga bagian daripada sebab. Ya, ini semua sebab syar'i. Adapun qadari adalah berbagai macam sebab yang memang terbukti, teruji secara klinik, ya, klinis ataupun secara herbal memang berpengaruh, memiliki efek untuk kesembuhan. Ya. Maka jangan sampai kita menjadikan satu sebab yang tidak hakikatnya bukan menjadi sebab untuk kesembuhan. Ya. Tentunya ada orang-orang yang berobat dengan batu ajaib. Batunya siapa? Penari. Ini bukan Allah jadikan sebagai sebab syar'i. Ya. Atau berobat menterapi dengan batu cincin. Ya, batu cincin direndam atau batu cincin dipakai atau gelang dipakai. Ya. Yang belum teruji, yang tak masuk ke dalam akal manusia, logika berpikir sehat. Orang datang mengeluhkan kakinya patah, yang dikusuk ayam. Ayam yang dikusuk-kusuk. Ya, orang sakit, katanya sakitmu ini kan dipindahkan ke kerbau, sakitmu parah, kau belilah kerbau, nanti biar dipindahkan penyakitmu ke kerbau. Nah, setelah itu dibayar uang, dibeli kerbau, disembeli kerbau, kelihatan jantungnya, ini jantungnya membiru, sudah dipindahkan penyakitnya ke dalam hati kerbau. Ini sebab-sebab yang tidak syar'i. Atau datang ke dukun, sebab yang tidak syar'i, sembuh Ustaz. Ya, itu sembuh dengan ketentuan qadari, tapi tidak syar'i, bahkan dia terlarang. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan dukun. Kalaulah dukun pemilik kesembuhan, tak ada dukun yang sakit. Banyak dukun yang mati karena penyakit. Jadi ini yang pertama, kita harus meyakini bahwa memang ini sebab. Kenapa? Karena Allah telah menentukannya sebagai sebab melalui perkataan nabinya, ataupun manusia, menjadikannya sebagai sebab setelah mereka teliti, telaah, muncullah berbagai macam obat-obat yang sekarang masya Allah yang baiknya pusing sedikit kepala, konsumsi ini, dalamnya ada kandungan ini, sembuh. Ya, kita harus mengambil sebab. Sebab tersebut memang harus memang teruji, diuji. Ya, baik dengan jamu dan semacamnya, dedaunan, ya, atau tumbuh-tumbuhan, bawang, macam-macam. Ini secara qadari. Allah telah jadikan dia, Allah titipkan dalam setiap makanan tersebut ada kandungan-kandungan untuk menyembuhkan ya beberapa penyakit. Memang Allah tentukan secara qadari dan teruji. Orang mengujinya, melakukannya berulang-ulang, memang disembuhkan dengan sebab tersebut, baik berupa dedaunan, biji-bijian dan seterusnya. Ini yang pertama. Naam. Tsaniha alla ya'tamid al-'abdu 'alayha bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha ma'a qiyamiha bil mashru'i minha wa khirsihi 'ala an-nafi'i minha. Ini yang kedua. Anna ya'tamid al-'abdu 'alayha, jangan sampai hamba itu bergantung dengan obat, dokter, ya, apapun bentuk obat tersebut, jangan dia bergantung dengannya. Di sini kena banyak manusia. Di sini banyak para dokter kena. Mereka seolah-olah memastikan inilah, ya, dia kesembuhan. Bukan Allah yang menyembuhkan. Seolah-olah sebab inilah yang menyembuhkan. Ini semua sebab terpulang kepada Allah. Kadang Allah memang jadikan dia sebagai sebab kesembuhan, kadang tidak. Maka setiap hamba meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang memberikan kesembuhan. Ini hanya sebab belaka, hanya menyempurnakan ikhtiar belaka. Mengapa kau berobat? Menyempurnakan ikhtiar. Adakah orang tak berobat sembuh? Ada, tak berobat sembuh. Nabiullah Ayub berapa tahun terkena penyakit? Belasan tahun kena penyakit. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Urkut birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ayub, pukulkan kakimu, itu ada air dingin, minum dia. Diminum, dia mandikan, sembuh seketika. Ya. Maka Allah yang menyembuhkan. Maka kata Nabi Ibrahim, idza maridtu fa yashfin. Jika aku sakit, dia yang menyembuhkanku. Banyak orang bergantung dengan sebab, melupakan al-musabbib, melupakan Allah yang telah mengatur segala macam perkara, sebab dan akibat. Allah yang mengatur. Ya, karakter api itu membakar. Jika kita meletakkan tangan dengan sebab, meletakkan tangan di atas api, tangan pun terbakar. Ya. Tapi jika Allah berkehendak, Allah cabut sebab tersebut sehingga tak berfungsi. Sebagaimana terjadi dengan Ibrahim. Dibakar pun Ibrahim, tak ada guna. Faqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api hendaklah kau menjadi dingin dan penuh dengan ketentraman, ya, bagi Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Kalau dinginnya bersangatan, mati juga Ibrahim yang kedinginan. Maka dikatakan wasalaman, dingin dan penuh keselamatan bagi Ibrahim. Tak berfungsi sebab tersebut. Semua terpulang kepada Allah. Jika dia berkehendak membuat sebab ini berfungsi, berfungsi. Jika tidak, maka tidak pula. Ya, andai kata telah Allah takdirkan dia akan mati, apapun sebab dibuat tak guna. Dokter pun tak guna, obat pun tak guna, tak guna semuanya. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq, sekali-kali tidak. Jika roh telah tiba ke kerongkongan, orang akan berkata, mana yang bisa meruqyah? Siapa yang bisa mengobati? Tak guna. Karena memang ajal akan datang. Man raq. Qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin ini pasti perpisahan. Ya. Dengan dunia ini. Karena sudah datang ajal, tak guna semua sebab. Ya. Jadi ini yang kedua. Bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha. Tapi harus dia bergantung dengan Allah yang telah menjadikan sebab, meyakini Allah yang memberikan segala sesuatu kesembuhan, ya. Sebab hanyalah ikhtiar. Berobat ke dokter A, berobat ke dokter B itu ikhtiar. Dalam rangka memenuhi anjuran Nabi, tadawu ibadallah, berobatlah ke nuhi amballah. Ya. Kadang-kadang orang berobat ke dokter, tak sembuh-sembuh, ke herbal sembuh. Kadang-kadang difonis dokter ini harus operasi. Ya. Ya. Tak mengikuti saran-saran dokter. Tak dioperasi pun dengan herbal sembuh. Ya, karena semuanya adalah upaya dan ikhtiar. Kadang-kadang tokoh-tokoh herbal di situ begitu yakin dengan obat inilah yang menyembuhkan. Tidak, Allah yang menyembuhkan. Ini sebab saja. Naam, kata beliau, harus bergantung kepada al-musabbib, al-muqaddir. Allah yang menentukan segala sesuatu, Allah yang membuat segala sesuatu sebab, ma'aqiyamihi bil masyru'i minha, dengan kewajiban dia harus melakukan apa yang dibolehkan dalam syariat. Wahirsi 'alan nafi'i minha, berupaya mengambil yang bermanfaat daripada pengobatan tersebut, sebab tersebut. Naam. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عدمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء إن شاء أبقى سببيتها وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد العبد عليها وليعلم كمال قدرته وأن تصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. Yang ketiga, hal yang harus diyakini seorang hamba yang ketiga dalam masalah mencari kesembuhan, pengobatan, أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت, hendaklah dia yakin sebab sehebat apapun sebab tersebut, وقويت begitu kuatnya dia, فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره, semuanya tak akan pernah lepas daripada ketentuan Allah dan takdirnya. Dikatakan orang ini obat manjur, ini obat mahal harganya, ini rumah sakit hebat, dokter-dokternya handal, orang kesana banyak yang sembuh. Ya, maka wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah meyakini segala sesuatu sebab meski dia begitu hebat menurut manusia, akan dapat memiliki efek dengan ketentuan takdir Allah SWT. Banyak orang mengatakan di negeri sana hebat pengobatannya, berangkat dia ke sana mati juga, memang keadaannya makan mati. Ya, kita harus yakin semua sudah dilakukan, zam-zam sudah diminum, madu sudah diminum, ruqyah sudah dilakukan semua, namun tak kunjung sembuh. Sabar. Allah inginkan kebaikan dari penyakitmu itu agar menghapuskan dosa-dosamu, agar engkau Allah wafatkan dalam keadaan suci daripada dosa-dosa dengan kesabaranmu. Ya. La khuruja laha anhu. Wajib yakini tak akan mungkin keluar daripada ketentuan takdir Allah. Andai kata ditakdirkan belum sembuh, sabar. Ya, walaupun semua sebab sudah dilakukan. Wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kayfa yasha', karena Allah yang menentukan dalam pengobatan tersebut, sebab tersebut, sebagaimana dia kehendaki. Insya'a abqa sababiyataha wa insya'a ghayyaraha kayfa yasha'. Semua terpulang kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan membuat berefek segala macam sebab tersebut sembuh. Jika Allah tak kehendaki, tak jadi. Li'allaa ya'tamidul 'ibadu 'alaiha, agar jangan sampai hamba bergantung kepada sebab, kepada makhluk ini. Ini semua makhluk ini. Dan dalam kehidupan sehari, bukan hanya dalam bab pengobatan, dalam segala hal kadang-kadang kita bergantung dengan sebab, bukan musabbib. Bergantung dengan harta kita, bergantung dengan ilmu kita, bergantung dengan kehebatan kita, gelar akademisi kita. Dan dalam banyak hal Allah selalu memberikan kepada kita ingatan-ingatan agar kita ingat tak guna semua yang ada padamu itu. Ya, bergantung dengan harta, tak guna hartamu. Dalam kondisi-kondisi tertentu tak berguna sama sekali. Bergantung dengan kedudukan tak berguna. Ya, datang masanya Allah akan sadarkan engkau ketergantunganmu kepada sebab ini mengurangi imanmu. Ya, lihatlah bagaimana kisah seseorang yang kehilangan untanya, sebagaimana Rasulullah memuat dalam hadis beliau, "Lallahu asyaddu farahan bitaubati al-'abdi min hadza ya bidabatihi." Sungguh Allah itu lebih senang taubatnya hamba, kembalinya hamba kepadanya lebih daripada kegembiraan seorang hamba ini. Kala dia kehilangan untanya bi ardi falatin, di tanah yang luas di padang pasir. Ya, dia ikatkan untanya dengan semua bekalnya, dia pun istirahat. Ketika terjaga dan tidurnya semua, untanya dan semua bekalnya telah pergi meninggalkannya di bawah sang unta. Ya, ketika itu putus asalah dia daripada sebab. Bergantunglah dia kepada al-musabbib Allah. Ya, ketika itu dia sudah putus asa, bahayanya tak ada lagi ini ceritanya. Unta sudah pergi, bekal habis, jalan masih panjang, ini padang pasir. Bergantunglah kepada Allah. Dia pun pasrah, tawakal hanya kepada Allah. Mati matilah, memang ketentu takdirku mati mati. Tidurlah dia. Ya, kelaparan. Akhirnya ketiduran, dia siap-siaplah nunggu kematian menjemputnya. Hanya Allah yang diharapkannya, enggak ada yang lain. Ketika bangun, unta telah kembali kepadanya, lengkap dengan semua barang-barang di atasnya. Ya, ini menunjukkan bosnya. Ketika dia bergantung dengan sebab, Allah buat dia dikecewakan oleh sebab. Bergantung kepada Allah, Allah tak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Subhanallah. Ya, akhirnya kembali lengkap semuanya, tak ada yang kurang satu pun. Ya, begitulah dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita bergantung dengan bos, backing, manusia, kekuasaan kita, ilmu kita, PD-nya luar biasa, akhirnya lupa dengan Allah Jalla wa'ala. Karena itulah kita diperintahkan dalam segala sesuatu bermohon kepada Allah bantuan. Penting sekali. Jangan bergantung dengan sebab, dengan makhluk. Ya, mentang-mentang dia punya kenalan, pejabat, aparat, akhirnya udah petentengan kesana kemari. Ya, banyak yang akhirnya dikecewakan. Ya, akhirnya dipermalukan. Ya, dirazia oleh polisi, mencak-mencak, marah-marah, damprat polisi. Ya, teriak-teriak. Kenapa? Suamiku anggota dewan. Akhirnya malu sendiri. Ya, itulah ketika bergantung dengan sebab. Kalau mencari nafkah pun demikian. Jangan kita bergantung dengan sebab. Hebatan ilmu. Ya. Kemudian pengalaman. Jangan. Itu semua hanyalah bagian mengambil ikhtiar. Semuanya Allah jua menentukan. Andai kita bergantung sebab, ketika tidak berfungsi sebab itu, kita akan kecewa, berat, mungkin stres. Ya, tak boleh bergantung sebab. Hanya kepada Allah kita bergantung, al-musabbib. Ya, istri tak boleh bergantung dengan suaminya, seolah-olah suaminya segala-galanya. Allah, suami itu adalah jalan saja. Dengan sebabnya engkau mendapatkan nafkah. Ya. Mati suamimu, rezekimu tetap Allah tanggung. Bukan suamimu menanggung rezekimu. Ya, mungkin kau dapat suami lebih kaya daripada suamimu. Pasrah, bergantung hanya kepada Allah. Tidak bergantung dengan sebab. Ya. Enggak bergantung dengan profesi kita dan semacamnya. وليعلموا كمال قدرته, agar mereka sadar betapa sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. وأن التصرف المطلق, bahwasanya ya segala macam bentuk perkara-perkara secara mutlak, wal iradah mutlaqah, ya ketentuan yang mutlak, billahi wahdah, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Yang mengatur segala macam urusan secara mutlak hanya Allah semata, bukan manusia. Manusia adalah sebab belaka, yang semuanya terpulang dengan kehendak Sang Allah Jalla wa'ala. Kama taqaddama fi qawlin Nabi, sebagaimana yang telah berlalu dalam perkataan Nabi, anta syafi, engkaulah hakikatnya sang penyembuh. La syifa'a illa syifa'uka, tidaklah ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Naam. Wa as'alullah al-adhima rabban nasi mudhibal ba'si asy-syafi alladhi la syifa'a illa syifa'uhu an yasfiya mardana wa mardal muslimin. Ya, beliau berkata, aku bermohon kepada Allah yang Maha Agung, dialah Tuhan manusia, akan menghilangkan penyakit, dialah sang penyembuh, tak ada kesembuhan kecuali kesembuhannya semata. Dia adalah menyembuhkan orang-orang sakit di antara kita, ya, dan orang-orang sakit dari kaum muslimin. Kita pindah kepada pembahasan nama Allah berikutnya, Al-Jamil. Naam. Qala mu'allifu, Al-Jamilu, wahuwa ismun thabitun fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawa Muslimun fi sahihihi an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. قال رجل, إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال, إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Nama Allah berikutnya adalah Al-Jamil, Tuhan yang Maha Indah, Tuhan yang Maha Elo, Al-Jamil. Dan dia adalah nama yang terdapat dalam sunnah Nabi yang mulia SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, dia bersabda, tidak akan masuk ke surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada kesombongan. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang itu senang memakai pakaian yang indah, senang memakai sendal yang indah, maksudnya apakah itu termasuk ke dalam bentuk kesombongan? Maka Nabi mengatakan, innallaha jamil, Allah itu indah. Yuhibbul jamala, dia menyukai keindahan, menyukai keelokan. Pakaian yang indah, manusia menyenanginya, Allah pun senang. Ya, sendal yang indah, manusia menyenanginya, Allah pun senang, menyukai keindahan. Ya, selama tidak menjadi sebab orang sombong dengan pakaiannya. Ya. Tak menjadi sombong dengan sandalnya, Allah tetap menyukai keindahan seperti ini. Ya, kadang-kadang orang membeli pakaian karena kesombongan, beli pakaian yang mahal-mahal, beli sepatu yang mahal-mahal. Kadang-kadang orang ada yang beli tas saja, tas perempuan-perempuan tuh harga tasnya puluhan juta. Kadang tas saja, satu tas kecil 80 juta, 100 juta. Kresek aja udah selesai. Ya, itu yang kita dengarkan. Ya, apa namanya, travel-travel yang menipu manusia. Ya, harga travelnya murah, paket umroh 13 juta berangkat. Banyak orang daftar, diputarkannya uang. Ya, macam-macam dia buat. Dia buka usaha-usaha di luar negeri, di Eropa, di Amerika. Tas istrinya, biniknya, satu yang 80 juta, yang satu sekian ratus juta. Ya, ini tak baik. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Fungsi tas itu apa? Menjaga. Kok sampai 80 juta harganya? Ya, tengoklah artis-artis itu, sombong-sombongnya. Mengutukkan saldunya. Ya, ini orang-orang sombong ini. kehidupan itu berputar. Artis yang sombong-sombong akhirnya ditarik Allah, miskin, kesana kemari ngontrak, kadang setruk, kadang sakit. Bahaya, ketenaran bahaya, menipu. Ya, jadi polisi kawan, rupanya viral dengan lagu Indianya. Dah, keluar dia, jadi artis tenar, setahun setelah itu hilang. Ya, banyak yang demikian. Ketika di puncak kejayaan, sombong setengah mati. Ya, Allah cabut semuanya, hilang. Allah begitu kuasa membolak-balikkan keadaan. Ya, kau lihat bagaimana kondisi penguasa-penguasa yang dielulukan, dipuja rakyatnya. Ya, subhanallah, penguasa Libya, salah hidupnya begitu dahsyat wibawanya, kehebatannya, ketenarannya. Ya, negeri-negeri manapun takut kepadanya, pada puncak kejayaannya dengan segala macam kezalimannya, Allah cabut. Terjadi pemberontakan, lari ke sana, lari kemari. Subhanallah, pemimpin begitu dimuliakan, ditarik-tarik, diseret-seret oleh rakyatnya, ditembak kepalanya, tak langsung dikuburkan, dibiarkan letakkan berhari-hari. Nah, inilah dunia. Dunia itu berputar. Maka orang-orang yang sombong semacam ini Allah hinakan. Tidaklah kita mengambil pelajaran ketika Allah berikan kepada kita nikmat. Sebentar Allah mau mengambil nikmat itu sebentar saja. Sebentar saja. Tengok bagaimana penguasa Irak. Gagah perkasanya. Membuat gentar dunia. Akhirnya jadi pesakitan di penjara. Akhirnya mati di tiang gantungan. Begitulah dunia berputar. Maka tak usah kita heboh melihat ada orang yang viral, orang yang tenar, orang hebat. Itu semua ujian. Ya. Dan banyak orang dalam kondisi itu tak siap diuji, muncullah kesombongan. Ya. Akhirnya Allah jatuhkan, hempaskan dia. Sempas-hempasnya hina dina dia. Ya, menjadi celaan orang, cemoohan orang, cibiran orang, zaman berputar. Ya, siapapun dia. Haqqun 'alallahi martafa'a syai'un illa wada'ahu. Unta Nabi selalu menang. Tiba-tiba satu kali unta Nabi kalah. Sahabat-sahabat semua sedih, kok kalah? Kata Nabi, begitulah dunia ini. Tidaklah ada sesuatu yang dia meninggi, meninggi, meninggi, kecuali akan datang masanya Allah hempaskan dia ke bawah. Turunkan lagi dia. Ya. Jadi konsepnya kembali ke nama Allah Al-Jamil. Sandal baik boleh. Pakaian baik boleh. Allah itu senang keindahan. Tapi jangan sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibru, sombong itu adalah batarul haqq. Menolak kebenaran datang. Ini sombong yang paling tinggi. Waqam tudas, yang kedua menghinakan manusia, merendahkan manusia. Ya, kadang-kadang kita merasa rendah kepada orang di bawah kita. Kita lihat ya, ekonominya di bawah, merendahkan, ya, menyepirikan. Ya, tadi malam saya lihat ada adegan masuk lewat di Facebook kita. Suami istri sedang makan, suaminya makan, istrinya makan. Ada seseorang yang menawarkan dagangannya, ya, menawarkan dasi-dasi. Terganggu suaminya, marah-marah, mencak-mencak, diambil dasinya, dibuang. Suruhnya pergi, pergi ke sana. Terduduklah tukang dasi itu di sana kan. Baru dia makan, tiba-tiba ada telepon, makanannya masuk, kesedak dia, setengah mati, hampir-hampir mati dia. Berdiri, kebingungan, tak bisa bernapas. Yang laki-laki tadi itu yang dihinakannya itu yang menolongnya. Datang, ya, dia berusaha untuk memeluk badannya besar. Dari belakang, diangkat-angkatnya, diambil dasi, diikatnya, dilompat-lompatkannya. Akhirnya keluar, dia bantu duduk dengan baik, dia bantu minum air, subhanallah. Laki-laki yang diusirnya ini yang menyelamatkan dia. Akhirnya dia sadar, dia peluk laki-laki ini. Begitulah manusia. Ya. Maka kita Allah uji dengan apa yang kita miliki, harta kita. Sehingga lihat orang yang tak kaya dengan kacamata sinis, yang profesinya rendah, yang kerjanya rendah, ya menyepelekan bawahannya, menyepelekan ya karyawannya. Zaman itu kan berputar. Ya. Jadi kata Nabi SAW, inilah yang namanya sombong. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran yang datang kepadamu dan engkau merendahkan manusia. InsyaAllah nama ini akan kita ulangi kembali penjelasannya di masa akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.